ku bahagia dengan kata cintamu. Tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku yang selalu ada di hatimu selamanya. Yeah.